Al-Zuhru. Naam. Wal-Asroh. Naam. Wal-Isha. Naam. Lalu yasalli fil bayt al-fajr. Naam. Lalu yasalli fil bayt Idza kana hunaka soal limadza ya fal jawab li'annahu mu'annasan fanakul li'annaha ya limadha yusalli al-fajr fil bait ya li'annahu la yasma'u al-adhan ya tayyib na'am al-khamis na'am Limadha man yastaikidhu ba'da salatil fajri ya al-jawab Qusay. Tayyib limadha? Li'annahu la yasma'u al-adhan. Tayyib. Naam. Naam Mustafa. Tayyib al-akhir. Naam fil bait ya. Kalau perempuan fil bait, tapi kalau laki-laki fil masjid atau fil musalla. Baik. Alana nantakil ila al-hiwar ats-tsani. Ya, al-hiwar ats-tsani unzur wastami wa'id. Ya. Baik, hadha al-hiwar yaduru baina Isam wa Saleh. Baya, baina Isam wa Saleh. Assalamu alaikum, Saleh wa alaikumussalam. Isam, ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafirun? Salih, ana musafirun ilal madinati. Limadha anta musafirun ila makkata? Isam, lissalati fil masjidil harami. Walimadha anta musafirun ilal madinati? Salih, lissalati fil masjidin nabawiyyi. Aina satusallil jumu'ata? Isam, fil masjidil harami insya'Allah. Wa aina satusallil jumu'ata? Salih, fil masjidin nabawiyyi insya'Allah. Isam, كيف ستسافر إلى المدينة صالح أركب الطائرة يا مرة ثانية عصام السلام عليكم صالح وعليكم السلام عصام أنا مسافر إلى مكة إلى أين أنت مسافر صالح أنا مسافر إلى المدينة لماذا أنت مسافر إلى مكة عصام للصلاة في المسجد الحرام ولماذا أنت مسافر إلى المدينة صالح للصلاة في المسجد النبوي أين ستصلي الجمعة عصام في المسجد الحرام إن شاء الله وأين ستصلي الجمعة صالح في المسجد النبوي إن شاء الله عصام كيف ستسافر إلى المدينة صالح أركب الطائرة يا طيب الآن ننظر إلى المفردات نعم طيب اقرأي نعم اقرأي لا الحوار اقرأي الحوار طيب كيفي طيب اقرأي مرة ثانية نعم مسافرون مسافرون اسم الفاعل اسم الفاعل dari kata kerja ya safara Yusafiru musafaratan safir la tusafir, ya, isim fa'ilnya musafirun, ya. Jadi musafir ini isim fa'il, ya, ismul fa'il, ya, ismul fa'il. Musafirun manahu alladhi yusafir, ya, alladhi yusafir, yang bepergian, ya. Ini isim fa'il dari kata kerja. Kata akar katanya dari fi'il madi safara yusafiru musafaratan. Wazannya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fa'il la tufa'il mufa'ilun, ya. Ini wazannya, ya. Safara yusafiru. Safara, dia telah bepergian. Yusafiru, dia sedang bepergian, ya. Safir, bepergian. La tusafir, jangan bepergian. Musafirun, orang yang bepergian atau yang bepergian. Alladhi yusafir, ya. Jadi musafir, musafir, ya, apa namanya? Kalau ana, saya, ana usafirun, ya. Ana usafirun, ya. Huwa yusafirun, ya. Zaidun safara, Zaidun ila Makkata, ya. Taib, ya, ini dari, jadi asalnya musafir, namanya musafir ini adalah ismul fa'il, ya, isim fa'il, dia sudah jadi isim, dia sudah jadi isim, tapi ini berasal dari kata kerja, ya, safara yusafiru musafara tan, dan seterusnya, ya. Taib, kemudian ila Makkata, ya, ini kita hapus. Taib, ila Makkata. Ya. Taib, ila ini harfu jarin, ya. Ila artinya apa? Ke. Ya. Makkata ya, ini apa namanya? Ila harfu jarin, harfu jarin, kemudian Makkata ismun majrurun ya, ismun majrurun. Kemudian alamat jarnya di sini apa, perhatikan, ya. Kemarin kita sudah pelajari, ya, ila ini adalah harfu jarrin. Nah, kalau ila ini masuk pada isim, maka isim setelahnya ini namanya ismun majrurun. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa alamat utama daripada jar itu apa? Alamat utama itu kasrah. Tapi pertanyaannya di sini, kenapa di sini bukan ila Makkati? Ya, kenapa bukan ila Makkati, ya, kenapa di sini ila Makkata, ya? Kalau yang normal kan ila ilal Madinati, ya, perhatikan perbedaannya, ya, perhatikan perbedaannya. Di sini ila Makkata, ya, ila Makkata. Di sini ilal Madinati, ya. Ini harfu jarrin, ini huruf jar. Kalau ini masuk, maka isim ini masuk pada suatu isim, maka isim apa? Maka kalau ila ini harfu jarrin ini masuk pada suatu isim, maka isim tersebut jadilah dia ismun majrur. Baik, alamat utama daripada alamat utama daripada jar itu adalah kasrah seperti ini, ya. Ya, ini alamat utamanya. Ya. Alamat utamanya adalah kasrah. Pertanyaannya sekarang, kenapa di sini ilamak kata? Ya, kalau ini kan jelas. Ya. Kalau ini jelas, alamat utamanya kasrah. Di sini kenapa alamatnya bukan kasrah? Kenapa di sini fathah? Ya. Karena Makkah ini ya sudah pernah juga kita bahas, tapi enggak apa-apa kita bahas lagi. Disebut sebagai apa? Ismun. Naam, ismun ghairu ya. Jadi ismun ghairu munsharif, maka ini adalah ismun ghairu munsharif, isim yang tidak bertanwin. Ya. Perhatikan, kalau dia berdiri sendiri, maka kita katakan makkatu, bukan makkatun. Makkatu. Ya. Ini namanya ghairu munsharif, tidak bertanwin. Jadi kita tidak boleh katakan makkatun. Ini salah. Ya. Tapi tidak bertanwin, ghairu munsharif, tidak bertanwin. Nah, isim ghairu munsharif ini, tidak bertanwin ini, apabila dia dalam kondisi majrur, apabila dia dalam kondisi majrur, maka yang terjadi alamat jarnya bukan dengan kasrah. Ya. Bukan dengan kasrah. Tapi alamat jarnya dengan apa diganti, ya, yang tadinya alamat jarnya kasrah seharusnya, maka dia diganti dengan fathah, ya. Wa alamatu jarrihi, ya, al-fathah, niabatan anil jarri, ya, niabatan anil kasrah, afwan, ya. Ismun majrur, wa alamatu jarrihi al-fathah, wa alamatu jarrihi al-fathatu, ya, niabatan niabatan anil niabatan anil kasrati, ya. Jadi karena dia isim ghairu munsharif, ya, hukum tetap sama hukum, ya. Ini majrur, al madinati majrur, makkata juga majrur, ya. Kalau ini al madinati wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun, atau wa alamatu jarrihi al kasrah, sudah selesai. Tapi kalau yang ini ismun majrur wa alamatu jarrihi al-fathatu niabatan anil kasrah. Jadi penggantinya, jadi al-fathah ini adalah pengganti kasrah. Karena apa? Karena dia ismun ghairu munsharif, ya. Taib. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Taib. Lanjut. Naam, istamirri. Naam, ana musafirun ilal madinati. Naam, di sini ilal madinati, bukan ilal madinata, tapi ilal madinati. Ya, jadi ila harfu jarrin, ya. Al madinati ismun majrurun, ya, wa alamatu jarrihi al kasratu, atau wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Naam, istamirri. Naam, limadha, ya. Limadha sudah pernah kita pelajari, artinya anta musafirun ila makkata. Naam, istamirri. Naam, lissolati, ya. Lissolati. Perhatikan di sini, ini lissolati asalnya, ya, asalnya as-salatu. Ya, ini asalnya as-salatu. Atau kalau dia tidak bertanwin, atau kalau dia tidak bertanwin, salatun, ya. Ini marfu, ya. Kalau dia beralif lam berarti dia tidak bertanwin. Kalau dia tidak beralif lam berarti dia bertanwin. Maka ini isim munsharif, isim yang bertanwin. Ya. Baik, pertanyaannya di sini, kenapa di sini lis solati? Kenapa di sini kasrah? Ya. Kenapa majrur di sini? Ya. Lis solati di sini kenapa majrur? Ya. Alamat jarnya dengan kasrah. Ya, karena di depan solat ini, di depan solat, ya, ada apa? Harfu? Nam, harfu jarrin. Ya, jadi ada harfu jarrin. Jadi, al-lam di sini, al-lamu. Ya, al-lamu. Ya. Al-lamu. Ya, jadi lam, huruf lam. Ini huruf lam di sini. Ya, li. Ya. Jadi al-lamu di sini adalah apa? Harfu jarrin. Ini salah satu huruf jar ya. Harfu jarrin. Ya. Jadi lam ini al-lam, ya, lam ini seperti ini ditambahkan nanti di atasnya ya. Jadi al-lam ya, lam seperti ini kemudian kita tambahkan as-shalah. Ya. Li as-salati ya. Kalau misalnya tidak pakai alif lam ya, tidak pakai alif lam, li tambah berarti so, berarti dia bertanwin karena tidak ada alif lamnya. Jadi li salatin ya, ini li salati, ini li salatin ya. Jadi lam ini, alam di sini, alam huna ya, harfu jarrin. Maka as-salati di sini jadilah dia apa? Li salati di sini jadilah dia ya, li sholati di sini jadilah dia ismun, ismun majrurun, majrurun ya. Wa alamatu jarrihi, wa alamatu jarrihi ya, al kasrah. Ya, wa alamatu jarrihi al-kasratu. Ya. Taib. Istamirri. Naam, sama ya. Al-madinatu kemudian tambah alam masuk harfu jarin jadi lil madinati, ya. Jadi lil madinati. Jadi lam di situ harfu jarin, al-madinati ismun majrurun, ya. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Naam. Naam, li sholati fil masjid an-nabawi. Naam, baik. Baik, jadi perhatikan di sini ya secara hukumnya ya. Secara hukumnya di sini bahwa pertama kan tadi musafir, musafir ila Makkah dan musafir ila Al-Madinah ya. Jadi apa namanya? Islam ya. Ini menyengajakan musafirun ila Makkah ya. Kemudian soaleh menyengajakan untuk musafir ke mana? Ke Madinah. Ya. Kemudian setelah ditanya, limadza anta musafirun ila Makkah? Ya. Kemudian dia katakan bahwa lisolati fil apa namanya? Musafirun ila Makkah lisolati fil Masjidil Haram, untuk salat di Masjidil Haram. Kemudian soaleh ditanya, limadza anta musafirun ila Madinah? Kenapa engkau bepergian ke Madinah? Maka dia katakan li sholati fil masjidin nabawi ya. Maka kita perhatikan di sini isam dan soleh itu keduanya menyeger apa menyengajakan musafir ke Makkah dan Madinah dalam rangka untuk sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi ya. Nah apa namanya secara hukum ya, maka ini disyariatkan ya, maka ini disyariatkan menyengajakan ya. Kita mengumpulkan apa diniat-niatin, mengumpulkan dana, mengumpulkan uang dalam rangka musafir, dalam rangka untuk sholat di Masjidil Haram dan di Masjid An-Nabawi ya. Jadi ini disyariatkan. Tapi adapun selain kedua masjid ketiga masjid ya, di antaranya ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa ya, adapun di luar daripada ketiga masjid ini ya, kita kemudian lalu menyengajakan untuk safar musafir ke satu masjid ya kita apa namanya bela-belain gitu kan, musafir ke sana dalam rangka untuk sholat di sana, ini tidak boleh, ya ini tidak boleh. Kalau ketiga masjid ini, masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa, ini malah disyariatkan. Tapi kalau selain ketiga masjid ini tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, la tashuddur rihal illa, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Jadi tidak boleh ya menyengajakan untuk safar ya. Dalam rangka wisata religi begitu, seperti itu ya. Kecuali ke tiga masjid, ya Rasulullah katakan Masjidil Haram, kemudian Masjidil Hadza, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Cuma itu, ya. Selain daripada ketiga masjid ini tidak boleh kita menyengajakan safar berangkat, ya, ke satu masjid dalam rangka untuk melaksanakan untuk ziarah. Ini tidak dibolehkan, ya. Ini tidak dibolehkan. Adapun di ketiga masjid ini maka disyariatkan. Naam, istamirri. 6. Baik, aina satu salli al-jumu'ah, ya. Aina satu salli al-jumu'ata. Ya, di sini ada huruf sin, ya, kemudian tambah apa? Tu salli. Ya. Satu salli. Sa ya, di sini berarti sin, ya ini sin, kemudian ditambah tusolli, ya, jadi ini sin salah satu alamat apa fiil, salah satu alamat fiil mudhari, ya, salah satu alamat fiil mudhari. Kalau ditambahkan ini tidak boleh masuk ke fiil madi, apalagi fiil amr, ini hanya boleh masuk ke fiil fiil mudhari, ya. Kalau dia masuk ke fiil mudhari, ya, itu menunjukkan lil mustaqbal, ya, menunjukkan yang akan datang, ya. Di mana engkau akan, ya. Jadi kalau tusolli sendiri itu engkau sedang sholat atau engkau sholat. Adapun jika ditambah sin di depannya, ini menunjukkan akan lil qarib, ya, akan tapi dalam waktu dekat. Aina satu sholli, di mana engkau akan sholat. Nah, baik, lanjut. Nah, lanjut. Nah, taib, ya. Kaifa satu safiru. Ya, kaifa sa ya. Kalau ada kaifa, ya. Kalau ada kaifah seperti ini, kemudian di depannya satu safiru atau tusafiru, kaifah tusafir atau kaifah satu safiru, ya tergantung gimana maksudnya, apakah yang akan atau sekarang sedang gitu kan. Ini menunjukkan dia bertanya gitu ya, kaifah satu safiru, bagaimana engkau akan berangkat. Maksudnya dari engkau mau ke Makkah gitu kan. Engkau mau ke Makkah dalam apa untuk bagaimana engkau jadi mempergunakan apa gitu maksudnya, ya. Jadi naik kendaraan apa, apakah naik mobil gitu kan, apakah naik motor, apakah naik pesawat, ya, apakah naik kereta dan seterusnya, ya. Kaifa satu safiru, bagaimana engkau akan berangkat, ya. Maka dijawab oleh soalnya di sini, arkabu at-ta'irata, ya. Jadi saya menaiki pesawat, ya, pesawat. Jadi via pesawat maksudnya. Kaifa tusafiru sa'arkabu at-tayyar, arkabu at-ta'ira. Jadi saya menaiki pesawat, ya. Baik, seperti itu. Naam, intahayna min al-hiwar ats-tsani. Al-an nu'id, ya, ma'at tarjamah. Naam. Ikra'i wa ma'at tarjamah. Aku bepergian ke Mekah. Kemana kau? Ila aina anta musafir? Naam. Kemana kamu bepergian? Ana musafirun ila Madinah. Aku bepergian ke Madinah. Naam. Limada anta musafirun ila Mekah? Kenapa kamu bepergian ke Mekah? Di sholat di Masjidil Haram. untuk sholat di masjid Haram. Walimada anta musafirun ala Madinah, dan kenapa kamu berpergian ke Madinah di sholat ke masjid Nabawi, untuk sholat di masjid Nabawi. Aina satasalu ya Jum'ah, dimana kamu akan sholat Jum'ah ke masjid Haram insyaAllah, di masjid Haram insyaAllah. Baik. Kemudian kalimat insya Allah ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, ya kita mau melakukan sesuatu, maka kita katakan insya Allah, ya kita katakan apa? Insya Allah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita dalam surah Al Kahfi ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala taqulanna li syai'in, ya janganlah kalian mengatakan berkata sesuatu inni fa'ilun dzalika qadan. Ya bahwa saya akan melakukan begini dan begitu besok gitu kan. Illa ayyasha Allah. Ya kecuali dengan mengatakan apa? Insya Allah. Ya jadi kita katakan ya ketika misalnya besok kita mau keluar kota misalnya ya ditanya. Besok mau kemana? Insya Allah besok saya mau keluar kota. Jadi jangan lupa mengatakan insya Allah. Ya jadi jangan lupa mengatakan insya Allah. Ya Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri itu pernah ditegur ya. Gara-gara apa namanya tidak mengatakan insya Allah, ya insya Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Kahfi ini juga dikatakan la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan, jangan sekali-kali engkau mengatakan saya mau begini dan begitu besok kecuali engkau mengatakan insya Allah. Ya jadi kita mengatakan insya Allah. Akan tetapi penggunaan insya Allah ini kita tidak boleh jadikan sebagai hila, jadi buat ngeles. Jadi ini nggak boleh. Misalnya gini. Kita diundang teman kita misalnya besok mau buat makan di rumahnya ya. Besok datang ya makan di rumah saya. Ya, kita sudah niatkan dalam hati tidak datang, akan tetapi kita katakan insyaallah besok saya datang ya. Jadi ini untuk ngeles gitu loh. Seperti ini hila ya, ini tidak boleh. Tidak boleh kita pergunakan kalimat insyaallah ini dalam rangka untuk ngeles ya. Ya, jadi kita tidak boleh mengatakan insya Allah untuk ngeles ya, untuk menghindari dan semacamnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, jangan sampai lupa mengatakan insya Allah ya. Jika ya sya'a menghendaki Allah. Jadi jika Allah menghendaki ya, jadi innya dan sya'a di sini tidak boleh disambungkan ya. In dan sya ini tidak boleh disambungkan ya. Karena takutnya kalau misalnya disambungkan ya insya ya itu nanti bisa berubah maknanya ya. Dari kata kalau disambungkan bisa jadi berubah menjadi masdar dari kata kerja ansya yunsyu insya ya. Ansya yunsyu insya ya insyaan ya. Jadi kalau ansya menciptakan ya insya penciptaan. Ya, jadi takutnya ada orang kadang-kadang mungkin karena nggak paham atau lupa, ya dia sambungkan huruf nunnya dengan shinnya, jadi insya, ya itu maknanya bisa berubah. Jadi kalau kita katakan insya Allah, ya itu penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Subhanallah, ya Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala dari segala kekurangan, ya jadi diperhatikan jangan sampai disambung, ya jadi in satu kata tersendiri sya'al adalah fi'il, ya. Kemudian Allah lafzul jalalah ya. Jadi ada tiga di sini in, sya'a dan lafzul jalalah Allah ya. Baik. Ya, lanjut. Kamu akhirnya satu salat Jumat dan di mana kamu akan salat Jumat? Di Masjid Nabawi insyaallah, di Masjid Nabawi insyaallah. Hai para pesantren di Madinah, bagaimana kamu akan berpergian ke Madinah? Naam. Baik, intahaina minal hiwar atsani ya, intahaina minal hiwar atsani. Kita selesaikan ya halaman 139 al-mufradat dan tadrib. Insyaallah ghadan insyaallah sanantaqil ila al-hiwari atsalis ya insyaallah. Baik. Ikra'i al-mufradat. Naam. Nama terjemah musafirun. Musafirun orang yang pergi. Naam, alladhi yusafir. Naam. Ya kamu, dia sedang naik bus. Naam rakiba yarkabu rukuban ya. Jadi rakiba dia telah menaiki, yarkabu dia sedang mengendarai, rukub ya ini isim masdar ya. Irkab la tarkab. Rakibun isim fa'ilnya. Ya ala wazni fa'ilun. Naam, taib. Naam, baik. Alan antakil ila tadrib. Naam. Tadrib tarjimi awalan. Naam. Latihan. Naam. Naam, tarjimi awalan. Summa tujibi. Naam. Naam. Isam. Man saya isam di Madinah. Siapa yang akan pergi ke Madinah? Salih. Man saya salih di Masjidil Haram. Siapa yang akan sholat di Masjidil Haram? Naam. Isam. Man saya salih di Masjidil Nabawi. Siapa yang akan sholat di Masjidil Nabawi? Salih. Naam. Aina Masjidil Haram? Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Naam. Taib ya, barakallahu fik ya. Intahaina minat tadrib ya. Insyaallah sanastamir gadan insyaallah ya. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Hadani Allahu wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.